Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, halal bihalal yang mu'adzin. Dosa-dosa yang disengaja hari ini mohon ampunkan. Dosa-dosa yang tak sengaja di hari ini mohon ampunan. Di hari raya makan minumlah, namun jangan berlebihan. Zakat fitrah dan zakat harta semua dipersatukan. Berbahagialah di hari raya Idul Fitri. Mohon ampun silaturahim, saling bermaaf-maafan. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, halal bihalal yang mu'adzin. Dosa-dosa yang disengaja hari ini mohon ampun. Dosa-dosa yang tak sengaja di hari ini mohon ampun. Sudahlah tiba di hari raya Idul Fitri. Puasa kita selama sebulan telah berakhir kemenangan. Berbahagialah kita semua di hari raya Idul Fitri. Mohon ampun silaturahim, saling bermaaf-maafan. Minal aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, halal bihalal yang mu'adzin. Dosa-dosa yang disengaja di hari ini mohon ikhlaskan. Dosa-dosa yang tak sengaja di hari ini mohon ampunan. Dosa-dosa aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Minal aidin dosa-dosa di hari ini mohon ampunkan. Dosa-dosa yang tak sengaja di hari ini mohon ampunkan. Thank you.